Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, wudu. Tapi ingat, jangan boros air. Wudunya yang tertib. Habis wudu apa lagi? Baca ayat kursi. Dilanjut 3 surah Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Terus ditiupin ke tangan. Terus diusapin ke muka sama ke badan. Terus apa lagi? Itu aja. Tidurnya ngadep kanan atau arah kiblat. Ih, jangan ora deh. Kan udah ketahuan kalau sholat ngadepnya ke sana. Terus keempat, jangan banyak nanya. Baca doa terus langsung merem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika.